Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana berada, dan para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di tempat yang mulia ini dalam satu acara, tentunya pembahasan tentang kitab Sahih Bukhari dalam bab dalam kitabul haid, yaitu hukum-hukum seputar haid. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita seyogianya untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita berada dalam tentunya kebaikan, kesehatan, dijauhkan dari setiap keburukan, dan kita diberikan jalan untuk istiqomah di dalam agama ini. Walaupun kaum muslimin, jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat para ulama kepada kita bahwa musibah yang menimpa kepada agama kita itu lebih berbahaya dari musibah yang menimpa kepada jasad kita. Karena ketika seorang mukmin tertimpa musibah atas agamanya, sehingga seorang itu na'udzubillahi min dzalik kufur dan terjerumus kepada kekufuran, itu lebih berbahaya dari semua musibah. Dan orang yang terjerumus kepada musibah penyimpangan juga lebih berbahaya dari semua musibah yang ada. Dan ketika seorang mukmin juga terjerumus kepada musibah, yaitu terjerumusnya kepada maksiat, tentunya lebih berbahaya dari musibah yang menimpa kepada fisik jasad kita. Sebab kalau kita tertimpa musibah dunia, hanya akan terpisahkan dari kelezatan dunia saja. Tapi manakala seseorang itu tertimpa musibah terhadap agamanya, maka dia akan terputus dari rahmat Allah dan kasih sayang Allah nanti yaumal qiyamah. Karena tidak akan mendapatkan keriduannya dan tidak akan mendapatkan rahmatnya nanti yaumal qiyamah. Oleh sebab itu, seorang mukmin dianjurkan untuk senantiasa berdoa, dan salah satu doa itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Dan seorang mukmin berdoa kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan ini senantiasa ulama memberikan nasihat seperti ini. Di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke hadis nomor 299 bab yang kelima dari bab haid. Kita telah membahas pada pertemuan yang telah lalu, yaitu hal-hal yang boleh bagi wanita yang haid. Jadi apa saja perkara yang boleh bagi wanita yang haid. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu mubasyaratil haidi. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadassana Qabisah qala hadassana Sufyan an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kilana junubun wa kana ya'muruni fa ataziru fa yubashiruni wa ana haidun wa kana yakhruju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Ismail ibn Khalil qala akhbarana Ali ibn Mushhir qala akhbarana Abu Ishaq huwa asy-Syaibani an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha an tatazzira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha qalat wa ayyukum yamliku irbih kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Syaiban qala hadatsana Abdullah ibn Shaddad qala sami'tu Maimunah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashshira imra'atan min nisa'ihi amaraha fatazarat wa hiya haidun. Bab yang kelima, yaitu masih dalam bab hukum seputar wanita yang sedang haid, apa yang boleh bagi wanita yang haid dan apa yang boleh bagi suami atas wanita atau istri yang sedang haid. Imam Bukhari membawakan judul bab bercumbu dengan istri yang sedang haid. Artinya suami bercumbu dengan istrinya yang sedang haid. Bercumbu adalah semua bentuk interaksi hubungan suami istri selain jima. Jadi hubungan interaksi suami istri selain jima. Imam Bukhari mengetengahkan sejumlah hadis. Di sini beliau membawakan 4 hadis. Jadi beliau membawakan 4 hadis tentang hukum suami bercumbu dengan istrinya yang sedang haid. Berkata Imam Bukhari meriwayatkan dari Qabisah, yaitu Qabisah ibnu Uqbah. Hadatsana Sufyan, itu Sufyan As-Sawri. Di mana pada tobaqohnya ada Sufyan lain, namanya Sufyan ibnu Uyainah. Dan keduanya merupakan imam di antara imam ahli sunnah. An Mansur, Mansur ibnu Mu'tamir. An Ibrahim, Anil Aswad. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qalat, beliau berkata, ini redaksi hadisnya. Kuntu aghtasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Keadaanku mandi bersama Nabi SAW dari satu zina. Hadis ini udah lewat dalam kitab gusul, bab tentang mandi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, aku dengan Nabi SAW mandi dengan satu bezana, di dalam dengan satu ember, dan kami berdua sedang junub. Jadi Aisyah junub dan baginda Nabi SAW sedang junub. Dan tentunya hadis ini menunjukkan junubnya dari berjima, menunjukkan Aisyah dengan Rasulullah SAW telah berjima kemudian mandi janabah. Wa kana ya'muruni fa ataziru wa yubashiruni wa ana haidun. Dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk memakai kain. Jadi untuk memakai kain. Ya, kalau di kita mungkin orang Sunda bilangnya sarung atau samping, itu kain. Kain yang dipakai untuk menutup dari pusar sampai ke lutut itu dinamakan itizar. Jadi kalau dalam bahasa Arab atau istilah syariah ada rida, itu biasanya kain yang dipakai untuk ke atas. Izar, ya dalam bahasa kita dikatakannya kain sarung, yaitu kain yang dipakai untuk menutup dari pusar ke lutut, itu namanya izar. Payubashiruni, lalu Nabi SAW bercumbu denganku dan aku sedang haid. Ya, bercumbu itu menciumnya, ya bercumbu. Ya, artinya Nabi SAW bercumbu dengan Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang haid dan beliau menyuruh Aisyah agar memakai kain. Dan Nabi SAW mengeluarkan kepalanya, ya, kepadaku sedangkan beliau sedang beriktikaf. Ini potongan hadis kemarin. Jadi Nabi SAW itu berada di masjid sedang iktikaf, kemudian rumah Aisyah itu menyatu dengan Masjid Nabawi. Artinya waktu itu menyatu dengan masjid. Ya, jendela ya masjid itu mengarah ke rumah Aisyah. Maka Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mencucinya sedangkan aku sedang haid. Ya, sedangkan aku sedang haid. Pada hadis yang ketiga, Imam Bukhari meriwayatkan masih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan dengan lebih umum, salah seorang di antara kami apabila dalam keadaan haid. Artinya di sini Aisyah menceritakan semua istri Rasul. Jadi termasuk menceritakan Maimunah, menceritakan ya semua istri-istri beliau. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, apabila kami sedang haid, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak untuk bercumbu dengannya. Artinya apabila ingin bercumbu dengan salah seorang dengan istrinya, maka beliau memerintahkannya untuk memakai kain yang menutupi, maaf, tempatnya. Artinya tempat keluar haidnya yang dimaksud menutupi kehormatannya. Jadi ditutup, disuruh ditutup. Kemudian beliau bercumbu dengannya. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, siapa yang lebih mampu, katanya, untuk menahan syahwatnya? Siapa di antara kalian yang bisa mampu menjaga syahwatnya? sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa bercumbu dalam kondisi istri-istrinya sedang haid dan beliau mampu mengendalikan syahwatnya. Jadi beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi SAW bercumbu dengan kami ketika kami sedang haid dan memerintahkan kami untuk memakai kain. Ya. Aisyah mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu mengendalikan syahwatnya? Tapi Nabi SAW mampu mengendalikan apa? Syahwatnya. Pada hadis yang keempat, ini hadis Maimunah. Kalau tadi Aisyah, ini istri yang lain, yaitu Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Maimunah radhiyallahu ta'ala anha berkata, keadaan Nabi SAW apabila beliau berkeinginan untuk bercumbu dengan salah seorang di antara istrinya, maka beliau memerintahkannya untuk memakai kain. Lalu katanya para istrinya memakai kain sedangkan dia sedang haid. Jadi sedangkan mereka sedang haid. Nah, ini sejumlah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang hukum suami bercumbu dengan istri ketika istri sedang dalam keadaan haid. Nah, dari semua hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa suami boleh bercumbu dengan istrinya yang sedang haid kecuali nikah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, isna'u kula syai'in illa nikah. Kata beliau, lakukan semua interaksi suami istri, hubungan suami istri kecuali satu saja, yaitu tidak boleh berjima. Allah berfirman, wala taqrubuhunna hatta yathurna. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh hadis bahwa yang dimaksud menjauhi istri itu bukan berarti istri dijauhi ketika haid. Tapi yang dimaksud tidak boleh dijima saja. Adapun bercumbu dengan istri dengan semua bentuk yang dinamakan bercumbu tidak perlu ditafsir dan disebutin namanya gitu ya, karena semua orang yang hadir di sini terutama yang udah nikah itu udah paham semua bentuk. Jadi boleh. Boleh. Kecuali satu saja yang tidak boleh, yaitu berjima. Nah. Kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan. Aisyah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu akan bercumbu dengan istrinya yang mana istrinya sedang dalam keadaan haid dan tidak boleh berjima dalam keadaan haid, maka beliau itu menyuruh istrinya untuk memakai kain. Jadi yang menutup dari bagian pusar sampai ke lutut itu namanya itizar, yaitu kain, kain sarung. Jadi Nabi SAW menyuruh istrinya untuk memakai itu. Dari sisi yang lain, artinya di sini anjuran Nabi SAW kepada istrinya. Sedangkan dari sisi yang kedua bahwa para istrinya pun, gitu. Jadi para istrinya pun dengan tanpa disuruh, maka mereka pun menggunakan kain ketika Nabi SAW ingin bercumbu dengannya. Gitu. Jadi dilakukan dengan kedua belah pihak. Ada perintah dari Nabi kepada istri-istrinya dan merupakan kebiasaan para istri Nabi SAW apabila beliau Nabi SAW ingin bercumbu dengan salah seorang istrinya sedangkan mereka sedang haid, maka mereka memakai kain. Dan maka mereka memakai kain. Nah. Kemudian di sini ada hukum yang perlu kita pahami. Kalau hukum bolehnya bercumbu dengan istri yang sedang haid itu udah jelas tadi. Boleh suami bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, kecuali yang tidak boleh adalah berjima. Nah, tapi dari sisi hukum tentang memakai kain, apakah wajib gitu? Kalau suami ingin bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, harus istrinya memakai kain, gitu. Wajib gitu. Ya, atau boleh-boleh saja. Kalaupun tidak memakai apa-apa, gitu. Boleh enggak istri yang sedang haid ya dicumbui oleh suaminya dalam kondisi tidak memakai apa-apa? Apakah wajib memakai kain atau enggak? Maka para ulama mengatakan bahwa perintah yang ada dalam hadis ini atau anjuran yang ada dalam hadis ini atau praktek para istri Nabi SAW memakai kain itu lil irsyad. Artinya itu hanya anjuran, bukan sebuah perintah. Hanya di belakangnya ada hikmah. Jadi di belakangnya ada hikmah. Kenapa ya memakai kain ketika suami akan bercumbu dengan istrinya yang sedang haid? Ya. Karena kain yang disebutkan dalam hadis ini perlu dijelaskan karena ini masalah hukum gitu ya. Ada dua jenis kainnya. Ada jenis yang dimaksud dengan kain yang dipakai oleh istri Nabi SAW itu kain dalam bentuk izar, kain sarung gitu. Atau sejenis kain yang kita kenal orang Sunda pakai samping gitu ya orangnya. Dan yang kedua, maaf, itu hanya yang menghalangi tempatnya, di tempat keluarnya darah saja. Jadi hanya menutup tempat keluar darahnya saja. Tidak mencakup yang dimaksud dengan kain. Nah, para ulama mengatakan, apa hikmahnya? Hikmahnya tentunya ada dua. Hikmah yang pertama, jadi apa pelajaran atau apa hikmah Nabi SAW menyuruh memakai kain? Yang pertama, disebutkan oleh Aisyah bahwa Nabi saja yang Nabi SAW yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan syahwat pakai kain gitu. Ya, kalau kita yang tidak memiliki pengendalian syahwat seperti Nabi SAW harus lebih dari itu gitu. Karena salah satu hikmah memakai kain itu supaya ketika bercumbu tidak terpleset gitu. Itu sehingga berjima gitu. Ya, sehingga apa? Berjima. Karena mungkin ketidakmampuan syahwatnya maka itu apa? Bisa terpleset sehingga orang melakukan jima ketika kondisi istrinya sedang haid. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diragukan lagi bahwa darah haid itu du ra'iha kariha wasu'ul mandor inda kathiri minan nas. Tobaan. Yang kedua, bahwa darah haid itu darah yang baunya tidak sedap. Dan darah haid itu darah yang mungkin tidak enak dipandang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita dalam sisi-sisi tertentu, yaitu menjaga apa yang dinamakan keindahan. Jadi para ulama mengambil pelajaran sejauh ini, artinya begitu dalam. Jadi kenapa Nabi SAW ketika bercumbu dengan istrinya yang sedang haid menyuruh para istrinya memakai kain? Jadi ada dua hikmah. Hikmah yang pertama agar mampu mengendalikan syahwat. Ya, artinya agar mampu mengendalikan syahwat. Ya, kalau terhalang artinya lebih kuat mengendaliannya. Yang kedua, menjaga yang dinamakan keindahan. Keindahan sesuatu yang perlu tidak ditampakkan, tidak perlu dilihatkan. Karena setiap manusia itu perlu menjaga muruah. Jadi perlu menjaga kehormatan. Sehingga para ulama kita menjelaskan pahala memandikan itu besar pahalanya. Tapi orang yang memandikan jenazah itu punya kode etik atau punya aturan. Salah satu akhlak bagi orang yang memandikan jenazah itu tidak boleh menceritakan tentang kondisi apa jenazah. Jangan cerita, oh ini kakinya kok bengkok, kok di situ ada benjolan gitu ya banyak. Tidak boleh. Orang yang telah memandikan mayat, memandikan jenazah, tidak boleh cerita kepada orang lain tentang aib jenazah itu. Tidak boleh. Sehingga dapat pahala besar. Nah, demikian Islam menjaga, menjaga. Jadi sesuatu yang dipandang tidak enak, sesuatu yang didengar tidak enak, itu tidak boleh dimunculkan. Tidak boleh diperlihatkan. Karena tabiat manusia, artinya tabiat manusia itu membenci hal-hal yang tidak enak gitu. Nah, Islam menjaga, menjaga. Dan Nabi SAW mengajari itu. Mengajari itu kepada kita. Jadi ini bagian dari adab. Ya. Nah, jadi di sini menunjukkan hal yang berkaitan dengan muru'ah. Hal yang berkaitan muru'ah. Yang apabila terungkap akan menjadi aib, itu harus ditutup. Maka oleh sebab itu, kepada teman-teman dan ikhwan-ikhwan yang mungkin sekarang dengan banyak istilah hijrah, hijrah, orang mengklaim hijrah, itu tidak sepantasnya cerita di televisi, cerita di YouTube, menceritakan masa lalunya, gitu kan. Itu tidak selayaknya. Orang kalau istighfar, bertaubat, insaf, yang telah lewat, enggak usah diceritakan ke orang. Pernah melakukan ini saya dulu. Enggak usah ya. Kenapa? Karena ketika seseorang terungkap, walaupun itu disebutkan masa lalu, maka akan menjadi hilang muru'ahnya. Jadi kehormatan kalau duduk dengan orang, wah jangan-jangan kembali lagi gitu. Jangan-jangan begini gitu. Padahal mungkin orang udah insaf. Gitu. Maka tidak selayaknya, tidak selayaknya. Ya, bagi seseorang untuk melakukan itu. Dan Nabi SAW mengajari hal yang sangat agung seperti ini ya. Nah. Kemudian kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ijma bahwa wanita yang sedang haid itu tidak boleh dijima. Jadi ijma bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh dijima. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid boleh dinikah dan boleh melakukan akad nikah ketika sedang haid. Yang tidak boleh itu mentalak istri yang sedang haid. Melakukan akad ketika haid itu sah akadnya. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh duhul. Duhul itu artinya ya langsung bercumbu gitu. Ya, mungkin kita Lailatul Arus di malam pertama. Atau sabar dulu menunggu sampai istri kita udah tidak haid. Ya. Dari hadis ini memberikan isyarat bahwa apabila seseorang itu udah membara syahwatnya, maaf itu. Menunggu-nunggu malam pertama gitu. Pas malam pertama kok istrinya sedang haid. Ya, boleh atau enggak? Ya, para ulama mengatakan kalau mampu mengendalikan syahwatnya enggak apa-apa. Tapi ketika seseorang itu merasakan begitu dahsyatnya syahwat, maka sabar dulu. Dari mana? Ya tadi Aisyah mengatakan, wa ayyukum yamliku irbah. Katanya siapa di antara kalian yang mampu mengendalikan syahwatnya? Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mampu mendalikan syahwatnya. Ya. Hadis ini memberikan satu faedah yang sangat berharga bagi kita. Jadi ada pelajaran selain pelajaran fikih dalam arti hukum tadi. Ya. Bahwa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang berbicara tentang ma'alat, yaitu ahkam ma'yatarotab, hukum yang ditimbulkan setelahnya. Jadi kita berbicara tentang sesuatu, dan sesuatu itu akan berakibat sesuatu. Hadis ini memberikan satu pelajaran bahwa setiap mukmin itu harus punya yang dinamakan ya intuisi, yaitu memprediksi sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan, karena sesuatu yang wajib bisa ditangguhkan dilakukannya karena berbicara sesuatu yang setelahnya. Sesuatu yang hukumnya sunnah juga bisa ditangguhkan karena berkaitan dengan sesuatu yang setelahnya. Tapi bukan berarti melalaikan hukum syariat, enggak. Berikan contoh. Nabi Hasalam itu bersabda, "Bu'istu baina yadisa'ah bikasris sonami." Aku diutus di penghujung hari kiamat untuk menghancurkan berhala-berhala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghancurkan berhala yang berada di sekitar Ka'bah di saat itu. Di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dihancurkan semua berhala ketika Nabi sallam setelah Futuh Mekah. Karena orang berbicara ma'alat, sesuatu yang akan terjadi setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Futuh Mekah itu melihat pintu-pintu Ka'bah yang sudah dibuat oleh orang-orang Kufar Quraisy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalaulah bukan karena mereka baru masuk Islam, maka saya akan merubah pintu-pintu ini." Tapi Islam tidak melakukan saat itu, menangguhkan. Menangguhkan. Termasuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Nabi SAW memberikan contoh, gambaran di sini. Hukum bercumbu dengan istri yang sedang haid boleh atau enggak? Ya boleh. Tapi kebolehan ini dilakukan bagi orang yang mampu mengendalikan syahwat. Orang yang tidak mampu mengendalikan syahwat, ya jangan bercumbu. Karena akan masuk kepada yang haram, yaitu nanti bisa berjima. Berjima hukumnya haram. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah umum dalam kita bermumarosah. Mumarosah itu hidup dalam dunia nyata. Melakukan amar ma'ruf, mengingkari, menyuruh, melarang, melakukan sesuatu. Ya. Seperti contoh yang lain. Ta'adud, sunnah, sunnah. Tapi setiap orang yang akan ta'adud, dia harus melihat apa yang akan terjadi setelahnya. Gitu. Semua apa yang kita akan perbuat itu dilihat. Gitu. Tetapi tentunya dengan batasan kaidah syar'i, bukan kebutuhan pribadi, bukan ukuran kita, tapi ukuran syariah. Dalam semua tindakan, ini diajari. Jadi orang mukmin itu dituntut menjadi orang yang cerdas dalam setiap melakukan tindakan. Melakukan tindakan. Tadi kan boleh. Boleh gak bercumbu dengan istri yang sedang haid? Boleh gak bercumbu dengan istri ketika bulan puasa? Bercumbu. Boleh kita bercumbu ketika sedang puasa dengan istri kita? Selama bukan jima, boleh. Selain jima, tidak membatalkan puasa. Mencium istri, sebagainya tidak membatalkan puasa. Tapi melakukannya bagi orang yang mampu mengendalikan syahwat. Kalau orang tidak mampu mengendalikan syahwat, sehingga dia jima di siang Ramadan, yang dendanya lumayan sangat berat. Dendanya. Apa dendanya orang yang berjima di siang Ramadan? Orang yang berjima di siang Ramadan didenda. Harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberi makan kepada 60 miskin. 60 miskin. 60 dengan orang yang berbeda. 60. Itu dendanya. Selain maksiat, ada dendanya. Karena melakukan pelanggaran. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ayyukum yamliku irbah. Ini menunjukkan orang berbicara tentang ma'alat. Apa yang akan terjadi dalam semua tindakan. Jadi, diistilahkan, orang bertindak itu ada cerminan ya. Kalau kita bertindak seperti kuda, ya orang pakai kacamata kuda, selalu melihat satu titik. Oh ada kebaikan, cuma itu aja yang dilihat. Tanpa melihat sisi lain. Ada orang yang bertindak seperti kodok. Seperti kodok apa? Kepalanya ke barat, matanya ke timur. Ini menggambarkan orang yang melakukan sesuatu tidak pernah fokus. Gitu. Ada orang yang bertindak seperti kerbau atau sapi yang dicocok hidungnya, di mana dia bertindak tergantung suasana dan orang yang membawanya. Ini gambaran orang taklid. Kalau gambaran manusia yang cerdas, dia melakukan segala sesuatu dengan penuh pertimbangan dalam semua masalah. Melihat 2 kebaikan, tidak 1 kebaikan dalam setiap masalah. Dan ini sangat penting, ya. Ini pembelajaran, ya, hukum. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi seseorang yang melanggar hukum ini, yaitu berjima ketika istrinya sedang haid, maka baginya bayar denda. Dan ini menurut pendapat yang rajih. Apa denda bagi wanita, apa seseorang yang berjima ketika istrinya sedang haid? Yaitu bayar denda dengan membayar 1 dinar atau 1/2 dinar. Dan hadisnya menurut pendapat yang kuat adalah sahih. Bahwa Nabi SAW, Abdullah bin Abbas mengatakan, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi SAW, filladhi ya'ti imra'atahu wahiyya ha'idun qala yatasaddaku bidinarin awdis bidinar. Jadi Nabi SAW itu menjelaskan kepada orang yang mendatangi istrinya sedang haid, maka dia membayar kafarah, yaitu 1 dinar atau 1/2 dinar, muhayyar, memilih. Jadi 1 dinar. Ya, 1 dinar itu 4,5 gram. Ya. Jadi dihitung aja itu. Itu dendanya. Ya. Kemudian siapa yang membayar denda? Apakah kedua-duanya atau hanya suami atau hanya istri? Jadi yang membayar dendanya siapa? Apakah suami saja atau istrinya saja atau kedua-duanya? Para ulama berbeda pendapat, tetapi pendapat yang rajih wallahu a'lam, in tawa'athu fa 'alaiha kafarah aidan. Apabila istrinya ikut serta, bahkan yang mengganggu suaminya umpamanya, bahkan istrinya yang menggoda suaminya sehingga suaminya menjimaknya, maka istrinya pun kena denda seperti suaminya, karena dalam kondisi yang sama. Akan tetapi apabila istrinya mukroh, mukroh dipaksa oleh suaminya, sampai istrinya mengatakan atau suaminya mengatakan, kalau kamu gak mau aku talak, ya, kamu pergi, bahkan mungkin diancam dibunuh umpamanya, maka yang mendapatkan kewajiban bayar kafarah hanya suaminya, karena istrinya tidak ikut dalam, artinya apa? Berdosa, karena istrinya dipaksa, beda dengan suaminya. Itu kalau istrinya dipaksa. Tapi kalau istrinya juga merupakan bagian dari perbuatan suaminya, dalam arti mendukung perbuatan suaminya, bahkan ya dia yang mengajak banyak, maka bagi si perempuannya atau bagi istrinya sama harus membayar denda. Artinya harus membayar kafarah, yaitu membayar dengan satu dinar atau setengah dinar. Nah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Bab tarkil haidhi sauma. Bab orang yang sedang haid meninggalkan puasa. Artinya tidak boleh berpuasa. Berarti kita berpindah judul. Kalau kemarin atau tadi bab yang boleh bagi istri yang sedang haid. Nah, sekarang hal-hal yang tidak boleh bagi perempuan yang sedang haid. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Sa'id ibn Abi Maryam, qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far, qala akhbarani Zaid wa huwa ibn Aslam an Iyad ibn Abdullah an Nabi Sa'id Al-Khudri, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Adha wa Fitr ilal musalla pamaru ala nisa'i faqala ya ma'asyaron nisa tasadaqna fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar, faqulna wa bima ya Rasulullah, qala tukthirnal la'na wa takfurnal ashira ma ra'aytun minna kisati aqlin wa dinin adhhab lil lubir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Kulna wa manakisatu dinina wa aklina ya Rasulullah. Qala alaysa shahadatul marati misla nisbi shahadatir rajuli. Kulna bala. Qala fadhalika nuksani akliha. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Kulna bala. Qala fadhalika nuksani diniha. Bab wanita yang sedang haid meninggalkan puasa. Bahkan hukumnya haram bagi wanita yang sedang haid berpuasa. Hadis ini telah lewat dalam bab iman. Artinya hadis ini udah lewat dalam bab iman, tapi diulangi dalam bab ini untuk menjelaskan hukum tentang wanita yang sedang haid wajib meninggalkan puasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoi kepadanya, beliau berkata, Rasulullah SAW keluar dalam sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, ilal musalla, ke lapangan. Jadi musalla, kalau orang Indonesia, musalla itu masjid kecil gitu ya. Jadi kalau kita kan ada surau, ada masjid, ada musalla. Ya. Musola kalau di kita itu masjid kecil atau tempat sholat yang ada di rumah, di tempat warung nasi, itu dikatakan musola. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, dalam istilah hadis, musola itu adalah lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha hukum asal sunnahnya di lapangan, bukan di masjid. Jadi hukum asal, tapi boleh di masjid, sah di masjid. Kemudian pamar al-nisa'i, kemudian Nabi SAW melewati jamaah kaum wanita. Ya, berarti di sini ada jamaah kaum laki-laki, ada jamaah kaum wanita. Di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW membedakan khutbah untuk semua dan khutbah untuk kaum wanita. Jadi Nabi SAW mendatangi kaum wanita dan diberikan nasihat khusus. Beliau berkata, wahai seluruh kaum wanita, bersedekahlah kalian. Jadi kata Nabi SAW dalam ceramahnya itu, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar, karena aku atau telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku melihat penghuni yang paling banyak adalah kalian. Jadi kaum wanita. Jadi telah diperlihatkan kepada Nabi SAW neraka, lalu Nabi SAW melihat penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita. Bakulna, lalu kami berkata, kata kaum wanita, wabima ya Rasulullah, kenapa banyak wanita yang menjadi penghuni neraka? Maka Nabi SAW mengatakan dua sebab. Yang pertama, sering melakukan laknat, subu, sering melaknat, sering mencaci, sering mencela, ya, baik kepada suami atau pada yang lain. Yang kedua adalah kufur kepada kebaikan suami. Artinya tidak bersyukur dan kufur kepada kebaikan suami. Bukan kufur kepada Allah. Dan tidaklah aku melihat, ya, kekurangan akal para wanita dan kekurangan agama kaum wanita. Jadi kata Nabi SAW tidak ada yang lebih kurang dari akal kaum wanita dan dari agama kaum wanita. Lalu berkata para wanita di saat itu, artinya mungkin sebagian orang bertanya kepada Nabi SAW, apa yang menjadi sebab kurangnya akal kami dan agama kami? Jadi mana sisi kekurangan akal kami dan sisi kekurangan agama kami? Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah kalian tahu bahwa persaksian satu laki-laki sama dengan persaksian dua perempuan. Jadi satu laki-laki untuk menyamai dua kesaksian perempuan. Ya. Ya, yang dimaksud di sini akal adalah cara berpikir, nalar. Adapun sisi kekurangan agamanya, maka Nabi SAW mengatakan, bukanlah wanita yang sedang haid itu tidak sholat dan tidak berpuasa. Maka itulah yang menunjukkan kekurangan agamanya. Jadi kurang agamanya. Nah, ini hadis nas yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Syahid dari hadis ini, artinya yang menjadi pokok pembahasan dalam hadis ini, yaitu redaksi idza alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita yang sedang haid tidak berpuasa dan tidak sholat? Nah, ini bahasannya. Jadi menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid itu tidak boleh berpuasa. Dan wanita yang sedang haid tidak boleh sholat. Kalau wanita yang sedang haid itu sholat, maka sholatnya tidak sah dan berdosa. Dan jika wanita yang sedang haid berpuasa, maka puasanya tidak sah dan berdosa. Karena menyelisihi syariat. Jadi karena menyelisihi syariat Islam. Nah, tapi kita akan ambil dulu beberapa pelajaran di dalam hadis ini, ya, diulang. Pertama, wanita yang haid itu dianjurkan untuk ikut mengsiarkan Idul Fitri, atau Idul Adha. Apa syiar yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid untuk Idul Fitri atau Idul Adha? Pertama, boleh berzikir, bertakbir, bertasbih. Kedua, mendengarkan khutbah. Ketiga, menghadiri, tapi tidak sholat. Jadi tidak sholat Idul Fitri, tidak sholat Idul Adha. Tapi wanita yang haid dianjurkan ikut keluar dari rumahnya untuk menyiarkan Idul Fitri atau Idul Adha. Di sini menunjukkan bahwa Idul Fitri perlu disiarkan. Ya, wanita yang sedang haid boleh bertakbir, boleh bertasbih, ya, boleh berzikir. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha adalah di musola, di lapangan. Ya, jadi di musola, di lapangan, tidak di masjid. Jadi sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri itu di musola, artinya di lapangan, tidak di masjid. Ya, tapi boleh sholat di masjid, terutama apabila cuaca hujan atau becek. Atau becek. Nah, yang ketiga, di dalam hadis ini pun menunjukkan boleh satu ketika, terutama mungkin ya apabila mikrofonnya tidak ada sehingga kaum wanita tidak mendengar nasihat, maka boleh imam memberikan nasihat khusus untuk wanita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan nasihat khusus untuk wanita. Jadi untuk wanita memberikan nasihat apa? Nasihat khusus, ya. Ya. Jadi ini adalah pelajaran-pelajaran hukum berkaitan dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha adalah termasuk sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Walaupun ya apabila orang tidak mendapatkan sholat berjamaah, boleh melakukan sholat sendiri dengan kaifiah seperti sholat biasa. Artinya sholat biasa, sholat id, ya, maksudnya dengan tujuh takbir di pertama dan tujuh takbir di kedua. Apabila orang tidak mendapatkan jamaah, boleh dia melakukan sendiri. Tapi hukum asal sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah berjamaah. Ya, itu. Kemudian, selain hukum fikihnya, di sini ada berkaitan dengan akidah. Jadi ada berkaitan dengan akidah. Ya. Yang pertama, bahwa neraka dan surga telah ada hari ini. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa neraka telah ada. Otomatis surga juga telah ada. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Surga dan neraka telah ada. Ya. Kemudian berkaitan juga dengan akidah. Di dalam hadis ini menunjukkan. Yaitu tentang sebab akibat. Untuk masuk neraka ada sebabnya. Dan untuk masuk neraka ada sebabnya. Yang menunjukkan bahwa seorang masuk neraka dan seorang masuk surga bukan ijbar dari Allah, gitu. Ya, tetapi berkaitan dengan sebab yang ditempuh oleh manusia. Dalam arti apabila seseorang manusia menempuh sebab ke surga, akan masuk surga. Dan apabila seorang manusia menempuh jalan ke neraka, maka dia akan menempuh jalan apa? akan masuk neraka. Maka disebutkan fa'amma man a'ta wa shadaqa bil husna. Ya. Itu jelas, ya. Fa'amma man bakhila wa stagna. Jadi situ menunjukkan ada sebab akibat, ya. Dalam semua hal. Ya, seperti Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dalam arti semua manusia diperintahkan untuk menempuh sebab. Ya, di sini juga ada yang dinamakan sebab akibat. Sebab akibat. Nah. Kemudian yang selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap bentuk kemaksiatan itu akan mengurangi iman. Sebagaimana setiap bentuk taat akan menambah iman. Ya. Karena makna dalam hadis ini, puasa, sholat, menambah iman, sedekah menambah iman. Tapi ketika orang itu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka berkurang apa? Imannya. Jadi menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan sebab taat, berkurang dengan sebab apa? Maksiat. Ini juga akidah ahli sunnah. Iman yazidu wa yanqusu, iman bertambah dan berkurang. Dan ini salah satu hadis yang menunjukkan iman itu berkurang. Jadi iman itu berkurang. Nah, ada satu pertanyaan di sini. Ketika seorang wanita itu meninggalkan sholat, puasa karena haid, itu dikatakan kok bisa berkurang imannya, sedangkan dia meninggalkannya itu karena diperintah. Jadi meninggalkan sholat diperintah ketika haid. Jadi ketika haid diperintahkan meninggalkan sholat. Kemudian ketika haid meninggalkan puasa wajib. Tapi kenapa ini digambarkan kurang agamanya? Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjawab bahwa orang meninggalkan sesuatu ada yang sebab meninggalkannya dicela, ada yang ketika meninggalkannya tidak dicela. Kita beri contoh. Meninggalkan sholat. Ketika si wanita meninggalkan sholat karena haid, dan ketika wanita meninggalkan puasa karena haid, maka tidak dicela karena meninggalkannya. Tapi sudah barang tentu, ketika tidak sholat, ketika tidak puasa, tidak bertambah gitu. Tidak bertambah. Sekarang contoh lain. Orang sholat malam, sholat malam, sholat malam, sakit. Lalu dia tidak sholat malam. Kalau orang meninggalkan sholat malam karena sakit, itu berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat malam tanpa sebab. Ya. Tapi sama-sama berkurang imannya ketika ditinggalkan. Hanya yang satu tercela, yang satu tidak tercela. Nah, maka dengan itu kita tahu bahwa ketika orang meninggalkan kebaikan, ya berkurang. Karena kesempurnaannya berbeda dengan orang yang melakukan. Ya. Dengan orang yang melakukan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, ini sangat penting. Kalau seorang wanita biasa menjaga puasa Senin Kamis, atau bahkan puasa Daud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat malam, kemudian haid, apakah akan dapat pahala selama dia haid? Karena di hukum lain, jika orang itu suka mengkontinyukan amal, puasa, sunnah, sholat malam, lalu sakit, kemudian meninggalkan kebiasaan sholat-sholat sunnah, meninggalkan kebiasaan puasa-puasa sunnah, maka dalam hadis dikatakan dicatat seperti ketika dia sembuh. Jadi kalau antum biasa jaga sholat malam, tiba-tiba sakit, tidak sholat malam, maka Nabi SAW mengatakan akan dicatat seperti ketika dia sembuh. Karena meninggalkannya dengan sebab sakit. Nah, tapi sekarang pertanyaannya untuk wanita yang sedang haid. Bagaimana kalau wanita yang sedang haid, yang dia memiliki kebiasaan puasa sunnah, sholat malam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Sebagian para ulama mengatakan tidak bisa dikiaskan katanya. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa wanita yang sedang haid, yang dia biasa mengkontinyukan kebaikan-kebaikan, kemudian meninggalkan dengan sebab haid, maka itu dicatat pahalanya seperti ketika dia tidak sedang haid. Dan di situ menunjukkan keutamaan mengkontinyukan amal. Jadi keutamaan mengkontinyukan amal. Ya. Jadi ada keutamaan orang mengkontinyukan amal. Nah, orang yang tidak biasa mengkontinyukan amal, ketika ada penghalang untuk satu amal, ya tidak ada pahala gitu. Tidak ada pahala seperti orang yang mengkontinyukan amal. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan akidah dalam hadis ini, bahwa di dalam syariat Islam ada kufur yang artinya bukan mukhrij an milati dinil Islam. Ya, ini dicatat. Jadi ada kufur yang bukan keluar dari Islam. Maka dengan itulah akidah Ahli Sunnah menetapkan tidak setiap kata-kata kufur yang ada dalam Quran atau ada dalam hadis mengandung makna bahwa pelakunya keluar dari Islam. Dan ini perlu dipahami ya. Karena kalau tidak paham kaidah ini akan masuk kepada kelompok yang dinamakan Khawarij ataupun dikenal hari ini dengan jama'atut takfir, mengkafirkan dengan sembarangan, dengan semata-mata melihat nas yang mutlak. Jadi melihat nas yang mutlak. Ya, tanpa melihat kepada kaidah-kaidahnya ataupun penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kemudian yang selanjutnya terakhir berkaitan dengan puasa wanita yang haid. Ya. Ijma, wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Kalau wanita yang haid berpuasa, puasanya tidak sah dan berdosa. Ya, berbeda dengan keyakinan orang Khawarij. Kemudian ada beberapa poin. Poin yang pertama, apabila suci haidnya sebelum waktu subuh dan seseorang di antara kaum wanita belum mandi janabah, belum mandi haidnya, lalu datang waktu subuh, maka tetap dia wajib puasa dan puasanya sah gitu. Jadi artinya kalau wanita yang haid malamnya bersih, cuma berhubung dia masak dulu atau sibuk sehingga datang waktu adzan subuh belum mandi junub, belum mandi dari haidnya, maka tetap dia wajib puasa dan sah puasanya. Karena mandi dari haid itu syarat untuk sholat, bukan syarat untuk berpuasa. Karena apabila telah pergi waktu haidnya, maka telah wajib kepadanya untuk berpuasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang wanita haid bersih di tengah hari, jadi bersih di tengah hari, apakah dia wajib berpuasa sesisanya? Jadi umpamanya jam 12 bersih, berarti udurnya telah pergi ya. Apakah dia wajib berpuasa sisa harinya? Maka jawabannya tidak wajib. Tetapi qaul Imam Ahmad mengatakan alaiha an tasuma takriman li ayyamis siyam. Imam Ahmad rahimahullahu taala berfatwa bahwa wanita yang haid apabila dia ya suci setelah ya di waktu siang hari gitu ya, sebelum terbit matahari ada waktu untuk berpuasa, maka kata Imam Ahmad dia menahan untuk tidak makan dan minum dan tidak berjima untuk menghormat bahwa hari itu adalah hari puasa. Tetapi itu mimbab abdoliyah, bukan mimbab wajib atau dilarang ya, dilarang makan lagi atau minum lagi ya setelah datang setelah bersih. Tapi ini hanya pengagungan hari puasa di hari itu. Nah, barangkali itu bahasan pokok yang kita bisa bahas di dalam kesempatan sore hari ini, dan kita menyisakan waktu untuk pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan dan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Selain kita membahas tentang hukum bagi suami yang bercumbu istrinya yang sedang haid, juga tadi kita telah masuk dalam pembahasan hal-hal apa saja yang dibolehkan untuk wanita yang haid. Baik sahabat gemah Islam dan tentunya jamaah hadirin ikhwan dan juga akhwat, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, dan kami kembali memberikan Anda untuk bagian di bertanya di layanan pesan singkat dan juga WhatsApp dan juga tentunya SMS di nomor 0811-2425-255. Dan seperti biasa kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, baik seputar pembahasan kita di kesempatan sore hari ini ataupun pembahasan yang telah disampaikan di pekan-pekan sebelumnya, ataupun pertanyaan secara bebas Ustadz ya. Kami persilahkan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada, kita akan langsung bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga sehat selalu. Saya mau bertanya Ustadz, apabila bercumbu saat sedang haid dan kemudian istri sampai pada titik klimaks atau menstruasi Ustadz, dan juga datangnya haid yang tidak teratur, apabila setelah berjima tetapi belum sempat mandi kemudian datang haid, apakah bersucinya setelah selesai haid atau cukup satu kali untuk mandi junubnya Ustaz? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apabila seorang bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, mungkin dari dua sisi. Apabila suaminya mengeluarkan air mani dengan sebab dia bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, maka baginya adalah mandi janabah tentunya. Karena kaidahnya adalah al-ma'u minal ma'i. Apabila keluar air mani, maka wajib untuk mandi. Maka baginya adalah wajib untuk mandi. Ya. Dan apabila suami bercumbu dengan istrinya sehingga mengeluarkan air madhi, yang sudah dijelaskan pada pelajaran yang telah lalu, maka baginya hanya berwudu saja. Tidak mewajibkan baginya untuk mandi. Dan apabila seorang istri bercumbu dengan suaminya, lalu dia mengeluarkan air mani dengan sebabnya, maka tidak wajib baginya untuk mandi di saat itu. Jadi tidak wajib untuk mandi di saatnya, waktu itu. Tetapi mandi untuk wanita yang sedang haid, ya mandi dalam arti di sini adalah hanya untuk tajamulan, hanya untuk berhias saja, bukan untuk dalam arti toharoh yang hukumnya apa? Yang hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang istri berjima, kemudian tidak lama kemudian dia haid. Ya. Tidak lama kemudian dia haid. Apakah mandi janabahnya wajib dikala itu, atau dia adalah nanti ditangguhkan bersama mandi ya apa ketika setelah selesainya? Catatan yang sangat pentingnya bagi untuk setiap wanita yang haid, catatannya bahwa mandi janabah untuk sholat, dalam arti ya mandinya bukan mandi wajib, dalam arti kalau dia menangguhkan mandinya ya, sampai dia selesai dari haidnya, itu tidak mengapa. Tapi untuk orang Indonesia ya itu tidak lumrah ada pertanyaan ini sebenarnya gitu ya. Karena wanita itu akan mandi walaupun sedang haid gitu. Kalau berkaitan dengan mandinya gitu. Tapi kalau bertanya tentang hukumnya, betul bahwa dia tidak wajib mandi di saat itu. Karena wajib mandi itu untuk ibadah. Wajib mandi itu adalah untuk ibadah. Kalau tidak melakukan sholat, ya tidak wajib di saat itu. Wajibnya adalah ketika akan menunaikan ibadah Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan juga tentunya untuk kita semua. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini di luar tentang pembahasan haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari Adi di Lombok mau bertanya Ustaz, bolehkah kakak sebapak mau jadi wali untuk adik perempuannya Ustaz? Padahal kakak yang seibu dan sebapak juga ada. Bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron atas jawabannya. Ya, berkaitan dengan wali, ya, hukum asal dari wali adalah yang dinamakan ab, yaitu bapa dari seorang istri. Jadi bapa dari seorang istri itu yang dinamakan wali. Ya, dan tidak boleh berpindah kepada yang lainnya dalam wali kecuali dengan izin dari wali pertama. Artinya niabah kepada wali itu harus dengan izin dari wali. Ya. Adapun tentang wali setelah bapak, jadi wali setelah bapak, ya, wali setelah bapak itu para ulama berbeda pendapat. Jadi wali dari setelah bapak itu urut-urutannya berbeda di antara para ulama. Ya. Jadi urutannya. Ada yang ke bawah, ada yang ke pinggir. Artinya mestinya ya kakak bapak atau adik bapak kan gitu. Ya. Ada adik bapak. Ada juga berkaitan dengan yaitu nasab yang ke ibunya, dalam arti si wanita itu, seperti kakak wanita itu atau adik dari wanita itu. Ya. Karena berkaitan dengan wali, ya, al-akrab wal-akrab, artinya wali itu kepada dekat yang paling dekat. Jadi yang paling dekat. Ya. Yang jelas itu urutannya. Dalam arti kalau sekarang tadi kakak dari seibu sebapak lebih berhak dari kakak hanya sebapak. Kakak sebapak itu lebih berhak dari kakak apa? Seibu. Pal akrob. Jadi yang lebih dekat. Tapi wallahu ta'ala alam. Jadi setelah bapak itu tidak mengapa, ya, seperti tadi orang dinikahkan oleh kakak yang seibu, kakak yang sebapak seibu ada, itu tidak mengapa insya Allah. Jadi tidak akan membatalkan apa pernikahannya. Wallahu ta'ala alam. Karena itu berkaitan dengan akrob wal akrob, yang lebih dekat, yang lebih apa? Lebih dekat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawaban Ustaz dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini kembali di luar tema. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukumnya memberi sumbangan kepada panitia acara adat yang di dalamnya terdapat kesyirikan dan iurannya ini berbentuk wajib Ustaz. Jazakumullah khair atas penjelasannya Ustaz. Iya. Ya tergantung, kalau acara yang syirik, acara yang mungkar, ya, kaidah kita adalah kembali kepada ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kalian tolong-menolong dalam takwa dan kebaikan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam setiap bentuk keburukan. Dosa dan setiap bentuk keburukan. Dilarang kita. Dalam arti kaidahnya, kalau ini acara mungkar, acara kekufuran, acara syirik, acara maksiat, maka tidak boleh kita memberikan dukungan. Baik dukungan moral ataupun harta atau fisik. Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan La'anallahu man ahdatsa fi dinillah. Wa la'anallahu man awa muhdisan. Wa la'anallahu man ghayyara manaratal ard. Allah melaknat kepada setiap perkara, kepada setiap orang yang membuat perkara yang baru. Dan Allah melaknat kepada orang yang membantu orang yang membuat perkara baru. Jadi pelaku bid'ah dilaknat dan orang yang mendukungnya dilaknat. Dan Allah melaknat juga kepada orang yang memindahkan pembatas tanah. Itu salah satu arti manaratul ard. Kalau kita mungkin di tempat-tempat kita ada, ya orang Sunda bilangnya ajir atau pembatas tanah. Kemudian kita geserkan sejengkal, geserkan sedepak, geserkan satu tumbak atau apa, maka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, la'anallahu alwasimah wal mutawasimah. Allah melaknat kepada orang yang membikin tato dan kepada orang yang ditato. Artinya kepada pembikin gambarnya melaknat dan orang yang ditatonya dilaknat. Jadi menunjukkan kalau orang itu bersekongkol dalam satu maksiat dilarang. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan dilaknat juga siapa? Yang menyambung rambut, yang menyambung wanita yang menyambung rambutnya. Ya seperti bikin sanggul yang dipomplokkan itu orang Sunda itu. Apa namanya? Gelung ya, gelung-gelung yang di, bukan gelung yang dibikin ini. Apa? Dipasang itu. Menyambung rambut. Itu dilaknat. Termasuk yang menyambungnya, yang memasangnya dilaknat kedua-duanya. Hadis-hadis ini menunjukkan ketika orang itu saling tolong-menolong dalam setiap kemaksiatan, maka dia akan mendapat dosa yang sama. Gitu. Jadi akan mendapat dosa yang sama. Gitu. Dan sampai Nabi SAW mengatakan hadis yang mungkin kaget bagi bagian kita. Al-qatil wal-maktulu binar. Nabi SAW mengatakan yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Sehingga sahabat itu bertanya, kalau yang membunuh masuk neraka, kami paham. Tapi bagaimana yang terbunuh kok masuk neraka? Maka Nabi SAW menjawabkan, harisun ala qatli akhihi. Sesungguhnya dia juga sangat ingin membunuh saudaranya, tapi dia keduluan terbunuh. Ya. Dalam pembalasan tadi, ya kan itu dijelaskan tadi tentang jima ketika haid. Apakah suaminya saja yang dapat denda, yang harus bayar denda atau bayar kafarah atau istrinya juga? Maka para ulama mengatakan in tawa'athu, jika istrinya itu merupakan bagian menggoda suaminya bahkan mengajak suaminya, ya, maka istrinya juga wajib membayar kafarah karena dalam kondisi bersama-sama dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Wallahu ta'ala alam.